ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memampukan kita, meringankan langkah kita pada maghrib ini, menyelesaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan rukuk, sujud, salat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita ada buahnya, ada efek positifnya kepada muslimin, kepada para pelaku salat insyaallah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dari kerabat dan keluarga beliau, dan kepada siapapun yang mengikuti cara-cara hidup beliau hingga akhir zaman. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas di sini, dua minggu yang lalu kalau tidak salah, bagaimana ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak orang terkejut, kaget, tidak menyangka bahwa natijah atau hasil akhir daripada amal dia seperti itu. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang menerangkan nanti itu ada orang yang apa namanya ketiban durian runtuh, apa namanya rezeki nombok. Sampai-sampai ada hadis yang menyebut bagaimana seseorang hamba Allah dia tiba-tiba kaget di hadapan Allah, dia mendapat rezeki nomplok. Jadi dia, padahal dia tidak melakukan amal apapun sesuai dengan ganjaran yang Allah berikan seperti itu. Tapi yang jelas di kota Billah ada beberapa poin yang kami ambil daripada kenapa pada pembahasan khutbah kami dua minggu yang lalu kalau tidak salah, yaitu berkenaan dengan amal ibadah kita, amal perbuatan kita itu tidak ada efeknya, tidak ada buahnya. Dan sholatnya tidak ada buahnya, ya. Imannya tidak ada buahnya, ya. Puasanya apalagi dan lain sebagainya. Di tengah keadaan dunia yang semakin mendekati akhir zaman yang katakanlah, ternyata hal-hal seperti yang kami katakan tadi itu tuh ada urutannya ternyata, ya. Itu ada hadisnya, ada dalil syar'inya. Hanya saja karena hadis-hadis berkenaan dengan itu jarang dibahas. Jadi benar-benar kita kaget beneran di hadapan Allah. Kalau kita tidak punya apa-apa, hatta seorang mujahid, hatta seorang syuhada, dia yang pertama kali dipanggil oleh Allah tiga golongan, syuhada, kemudian al-ghunia, dan yang ketiga adalah ulama. Ketiga-tiganya nihil. Antum bayangkan ya, siapa yang bisa meragukan kedudukan ulama di dunia ini. Tapi nanti ternyata dia tidak mendapat apa-apa dari ilmunya itu. Bahkan seorang syuhada pun sekalipun dia mati di jalan Allah, ya, bahkan pada hadis yang lain Nabi SAW mengatakan dia mati masuk neraka. Padahal dalam ini sahabat bersama para sahabat Nabi SAW melakukan peperangan dan ada yang terbunuh di jalan Allah. Para sahabat memuji salah seorang yang syahid di jalan Allah. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan tidak, dia tidak mati syahid, tapi dia masuk neraka. Oh, subhanallah, orang sudah perang, ternyata dia bunuh diri karena tidak tahan sakit yang dideritanya. Sampai seperti itu di kota kita. Artinya dari pembahasan terutama kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Yuhatafillah, ternyata penyebab tidak berbuahnya amalan itu banyak sekali. Bukan satu, bukan dua. Puluhan atau belasan paling kurang. Dan yang paling pokok, ya, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah yang menjadi dasar sebuah bangunan. Ra'ul amr al-Islam wa imaduhu awwahuduhu as-salah wa zirratu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Dari pokoknya salah, dasarnya salah. Nah, itulah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam banyak pembahasan mengenai tauhid, la yahbatanna 'amaluka. Jadi benar-benar Allah akan menolak atau tidak menerima. Padahal itu layak patunah itu kepada Nabi. Ya. Nabi yang berbuat syirik, layak patunah amaluka. Apalagi kita. Jadi urutan pertama itu memang syirik itulah yang menghilangkan seluruh pahala kita. Yang menghilangkan seluruh bekal kita. Jadi nanti jangan kaget. Ya. Makanya benar-benar di dunia ini mari sisa umur kita, kita gunakan untuk benar-benar belajar Islam, terutama poin yang pertama yaitu syirik, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik perkataan, syirik niat maupun syirik perbuatan. Betul-betul di fatahillah kita belajar bersama-sama lah. Karena poin yang paling pertama, hal yang paling mendasar. Jadi kalau ibarat sebuah pohon akarnya sudah salah, bagaimana mau buah, mau berbuah? Buah pun tadi buahnya pahit, tidak buah manis. Ya, tidak seperti firman Allah qadarin akhraja syatahu fa azarahu fastaghlaga fastawa ala suqi. Ya'jubu zura. Mengagumkan para penanam, mengagumkan kemana? Orang yang akarnya sudah salah kok. Nanti tidak mungkin batangnya, buahnya apalagi terasa manis dah. Karena akarnya sudah salah, dasarnya salah. Jadi ibarat bangunan seperti yang katakan tadi pada hadis yang lain tadi. Jadi dasarnya sudah salah. Walaupun pola, kalau tiangnya bagus, dipoles dengan macam-macam, saking bagusnya, tidak akan cukup. Walaupun dia, tapi kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka. Itu meskipun itu untuk Nabi Salaf, apalagi kita ditolak, tidak diterima, walaupun haji 1000 kali. Ya kata billah. Jadi ini benar-benar ternyata itu adalah bahagian daripada siklus menuju akhir zaman. Jadi dajjal ini ikhwah, dia tidak mau pengikutnya itu sedikit. Gitu loh. Ya. Jadi dia mau orang-orang itu sesat dan sesat-sesatnya. Terutama ketika menjelang akhir zaman. Ya. Menjelang akhir zaman. Logikanya, bisa jadi awal-awal istiqomah. Jadi pada keterangan hadis yang berkaitan dengan Nabi SAW membahas, ya, bisa jadi awal-awal istiqomah, tinggal sejengkal dengan kematiannya, lalu dia berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia masuk neraka. Itu diharapkan oleh Dajjal itu. Dan itu kuncinya, pertimbangannya tidak lain dan tidak bukan di kuah dunia. Artinya Dajjal itu menggunakan alat dunia sebagai alat untuk menjerumuskan orang yang tadinya istiqomah menjadi terjerumus tiba-tiba, artinya tinggal sejengkal dengan kematian dia lalu terjerumus karena urusan dunia. Ya Allah, anak kemarin lihat ILC ya, Indonesian Lawyers Club. Demi Allah, itu guru saya, ikhwan. Ustaz Abdurrahman Ayub itu guru saya. Demi Allah dia pernah mengajar saya di luar dulu. Saya menangis. Demi Allah saya takut. Ya. Saya takut. Ya Allah. Hati saya teriris. Dia berpelukan mesra dengan seorang Kristen. Brigen. Golo. Siapa? Kepala. Ya. Golo saya itu. Kepala bagian penindakan BNPT. Sementara dia mencemooh para ulama. Maaf nih. Ya. Dan dia berpelukan dengan. Ya Allah. Jadi saya khawatir. Bukan pada orang lain. Pada diri saya. Itu guru saya. Kerasnya bukan main. Jadi beliau dari Australia, ya, ketemu saya, masya Allah, kerasnya bukan main dulu, keras sekali, betul, saya kagum dengan kepribadiannya dulu. Tapi begitu lihat kemarin, wah ini ya sudah bengkak nih. Begitu ditanya oleh Karni Ilyas, dapat duit dari mana? Oh yang ngasih rambang, yang ngasih, halo, walaupun saya bukan di BNPT, masya Allah, sudah begini dalam hati saya. Ya Allah sabarkanlah saya, ya Allah istiqomahkanlah saya, ya Allah sampai menghadap engkau. Itu guru saya. Tadi saya baca mengenai ini dan saya bawa misteri Ya'juj dan Ma'juj berkaitan dengan hari-hari akhir zaman yang atasillah. Jadi mengapa dunia Islam hari ini menjadi sasaran pemusnahan? Dengan cara tadi itu masya Allah. Sangat-sangat ilmiah. Cuman kita jarang membahasnya. Kalau pada pembahasan yang kemarin Anda sebutkan hadis yang berkenaan dengan yang disebut sampai nama Hitler, Saddam Hussein, Anwar Sadat, dan lain-lain sebagainya. Subhanallah. Ternyata dalam pembahasan buku ini, ikhwah, itu ilmiah sekali. Masya Allah, saya lihat. Ya Allah, ya Allah. Ini kiamat seperti besok ini. Dari tanda tanya itu sudah benar-benar sudah kelihatan di depan mata. Dengan cara-cara Yahudi membelokkan manusia hari ini. Sementara mereka mempersiapkan dengan matang. Persiapan perang akhir zaman itu di bawah kendali satu komando ikhwan. Jadi luar biasa. Cuma kita larut. Kita tidak siap kok ikhwan. Demi Allah saya baca buku. Kita tidak siap. Kesimpulan saya. Umat Islam tidak siap. Menghadapi tipu daya akhir zaman yang luar biasa ini. Bagaimana Dajjal berharap nanti pasukannya banyak sekali. Ya menjelang akhir zaman itu walaupun tadinya istiqomah. Anda jadi khawatir ikhwan. Kalau salah-salah ilmunya, masya Allah, gampang sekali gelincir. Kenapa? Karena akhirnya Dajjal juga membawa dua fenomena yang berbeda. Dua fenomena yang bertentangan. Dia membawa api dan air. Yang Nabi SAW katakan, kalau kamu melihat api itulah air. Dan kalau kamu melihat air itulah api. Coba, itu bagaimana kita membedakannya? Coba, ikhwan. Anda ini pusing. Demi Allah sekarang ini, dia menyesal beda. Kan? Kalau kita bikin zunillah, kecuali dengan kehendak Allah, dengan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah hidayah tidak bisa diperoleh dengan serta merta simsalabim. Kalau tidak diilmui, tidak dipraktekan. Coba, maka saran anak kepada diri anda sendiri. Wahai azmi, jadilah pelaku akhir zaman. Walaupun dengan setengah rupiah darimu. Jadilah bahagian daripada pelaku akhir zaman. Walaupun dengan satu tetesan keringat. Apalagi bertetes-tetes. Jadilah bagian daripada pasukan akhir zaman. Walaupun sebagian waktu kita sumbangkan untuk hal itu. Ikhwan. Hanya itu bisa menyelamatkan kita. Karena nanti pada ujung talinya itu. Hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Makkah dan Madinah. Kemudian tempat yang ditolong selain itu. Sebagaimana perintah Nabi SAW. Ketika ditanya oleh sahabat. Kalau bukan Syam, Syria. Ya, di Gautoh. Di tempat terbunuhnya Dajjal kelak insya Allah ya. Di Gautam itu dekat sama Sus ikhwah. Di situ nanti Dajjal akan mati di situ. Ya. Memang akan terbunuh di tempat merit serangan senjata kimia oleh Bashar Asad itu. Nah itu Gautam itu. Itu Gautam dekat sama Sus. Ya. Kalau tidak kusir ya kata Rasul Salam. Kiamat hanya dua disebutkan. Hanya dua ikhwah. Maka perintah Nabi SAW, ya, Anda diskusi dengan Ustaz Abdullah, memang harus dikaji ulang kita ini mengenai konsep iman, hijrah, dan jihad. Kenapa? Kalau mau selamat, hanya itu. Maka Nabi SAW katakan, pergilah ke sana walaupun dengan merangkak. Merangkak, ikhwan. Jadi pikirkan yang hari ini terjadi luar biasa. Itu lebih dari cukup untuk mesonkan sebagian besar umat Islam daripada jalan Allah yang benar. Karena akidahnya rusak, ikhwan. Rusak. Ya Allah, syirik itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang hitam gelap. Coba antum bayangkan. Coba antum bayangkan secara akal, ikhwan. Ya Allah, gimana cara? Kecuali hanya rahmat dari Allah. Kalau kita tak sungguh-sungguh, ikhwan, benar-benar terjerumus. Dan banyak yang terjerumus hari ini. Di depan mata kita terjadi di mana-mana. Subhanallah. Itu syirik. Itu adalah poin pertama yang membuat amal kita tiba-tiba tidak berbuah. Kaget di hadapan Allah. Ya Allah, saya tanam pohon infak dulu ya Allah. Oh, tidak berbuah. Dasarnya sudah salah. Saya tanam pohon sholat ya Allah. Oh, tidak ada buahnya. Walaupun sholat, walaupun haji, walaupun puasa ikhwah, walaupun jihad. InsyaAllah. Terus yang kedua, antara lain poin yang saya dapat dari pembahasan ini adalah tidak menanam sesuai dengan aturan ilmunya atau sesuai dengan syarat diterimanya amal, seperti Syekh Ulama Qudail bin Iyad mendefinisikan bahwa syarat diterimanya amal itu adalah dua saja, khalisan liwajhillah. Yang kedua adalah ittaba'ur rasul, ya. Jadi tidak sesuai, tidak ikhlas, ya. Digandeng dengan tidak sesuai dengan ilmunya. Udah, jadi sudah. Berarti lu subuh gua elo berharap tapi tetap saya walaupun satu. Ikhlas saja tidak mengikuti contoh cara Nabi memasuki surga dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak kena juga apalagi dua-duanya hilang. Sementara hari ini banyak orang tidak mengerti pilon kaal, tidak paham. Ya. Ikhlas masing-masing menerjemahkan ikhlas itu dengan terjemahan masing-masing. Sendete jas ikhlas, jadi ikhlas. Sendete gue, sendete nafsir. Dia berpihak, bukannya? Atau sendete jas sabar, sendete sudah mulai sabar ini, kan gitu. Jadi ikhlas, tahu kan tuh ikhlas yang oh, ikhlas itu susah, ikhlas. Susah sekali. Karena hanya ikhlas itulah perjanjian Allah dengan iblis. Kita tidak bisa menjadi sasaran panahnya atau godaan syaitan iblis. Iya, illa ibadatal minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas yang berarti insyaallah. Berarti syarat ikhlas ini bukan syarat dari kita, tapi syarat dari Allah. Dari menjadi ikhlas itu bukan kita yang ngarang, bukan kita yang membuat bingkainya, tapi bingkainya dari Allah. Contohnya jelas ada. Kalaulah untuk seorang nabi kita tidak mungkin mengikutinya. Para sahabat dia manusia biasa, tapi mereka di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Banyak contoh mukhlisin dari golongan para sahabat dan hari ini banyak, insyaAllah. Jadi yang kedua ini ikhwah, yang membuat orang nanti kaget di hadapan Allah, ya, adalah karena tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW dan tidak ikhlas. Habis. Walaupun sholat, walaupun sholat, walaupun haji, walaupun dia. Maka anda katakan tadi, nanti yang pertama dipanggil oleh Allah, nanti mujahid. Ya, ditanda Allah. Ya Allah, saya berjihad kok. Ya, kalau memang berjihad. Bawa senjata, pergi ke Suriah atau pergi ke mana. Tapi kamu ingin dipuji oleh manusia. Supaya kamu dikatakan kalau mati, menjadi syahid. Berbangga dengan syahid. Kalau kamu tidak mati, kalau menang, hidup gitu. Kamu udah bilang, pahlawan Islam. Dihebalahan Allah. InsyaAllah. Dipanggil ulama. Benar. Kamu dulu ceramah sana kemari. Ya. Benar sudah. Menyampaikan hadis Al-Quran dan hadis. Tapi kamu bukan karena mencari keridhaan Allah. Tapi adalah karena ingin dipuji oleh manusia. Supaya kamu dikatakan, oh fasih. Kamu banyak menguasai ilmu hadis. Ini dan sebagainya. Masya Allah. Satu orang lagi dipanggil oleh Allah. Yang dermawan. Penyumbang dana. Ya. Benar kamu banyak nyumbang. Ya. Tapi sumbangan kamu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Na'udzubillah. Hari ini ikhlas, coba antum lihat di mana-mana, Masya Allah. Apalagi dengan pesta demokrasi ini, Masya Allah. Ya, untuk naik dari seorang anggota dewan, dia harus jatuhkan temannya, ya. Lalu dia memuji dirinya sendiri, ya enggak? Benar kan? Saya lihat di Mata Najwa ada acara. Mata Najwa Metro TV. Tengah malam dia tuh. Di situ tuh ditampilkan intelijen swasta dan BIN pusat di Jakarta. Jadi mereka itu disewa oleh caleg. Caleg besar tuh. Proyeknya ada sekali 500 juta sekali disewa. Jadi misalnya ada pemilihan gubernur ini. Oh, para caleg itu menyewa mereka untuk apa? Black campaign. Ya. Kampanye hitam atau tim nutup kiha lawan politiknya tuh, paham maksudnya kan? Bisa caleg A mau berlawan dengan caleg B di pemilihan di mana gitu. Mereka nyewa BIN, Badan Intelijen Negara. Di Kota Bima juga saya ketemu langsung orangnya. Maafnya, saya ketemu langsung. Dia mau operasi malam, lampar ya, lewat itu ya. Bawa-bawa BIN, bawa ancaman dua yang dia bawa. Saya tahu persis. Madam lampar ustaznya ini, mengaku nak. Dulu, pemilihan yang dulu. Ya, tidak beda jauh lah. Dia ngaku sendiri. Dia turun dengan sekian staf, satu regu di Bima memenangkan tertutup, gitulah. Dia mengaku, ikhwah, subhanallah. Jadi dia mesti membongkar, dia menyadap pembicaraan salon salib itu dengan ini, kemudian video porno apa, pokoknya aibnya itu dibuka, dibongkar, supaya dia nggak bisa dipilih oleh masyarakat. Dan sebaliknya, tugas ini nih, intelijen ini adalah membuka file-file kebaikan caleg yang mengusung dia, Pak, yang membayar dia. Fotonya di mana gitu, videonya di mana, dia pernah nyumbang apa aja yang apa? Jadi, tapi seperti itu dulu. Disewa ikhwat. Ya. Coba, bagaimana antum bisa berharap kebaikan? Ya. Anda tidak membahas demokrasi haram karena itu urusan ini ahli-ahli tauhid ada Rasulullah. Karena logika saja ikhwat. Bagaimana antum bisa berharap di pundak seseorang yang dia ingin berkuasa lalu dia menjatuhkan lawan politiknya dengan cara yang licik sekali. Licik dulu. Demi untuk menggulirkan atau memenangkan dia. Artinya dia memuji dirinya sendiri. Di sisi saya sudah kelihatan. Ya. Wah. Jadi yang keduanya yang banyak menghilangkan pahala nanti adalah yaitu tidak berbuat, tidak beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhwah, yang anak baca dari kesimpulan buku ini disitulah syaitan itu bermain nanti ya. Yaitu menyebut-nyebut 4P. Ya. 4P pemberian. Ini mulut ini berbahaya. 4P jihad. Ya. Jadi baru di UBK saja cerita subhanallah apa yang diharap baru diamkan habis dicerita bangga masyaallah ya naudzubillah ya apa sedekah pemberian menyebut-nyebut ya ngaku kalau bahasa menyebutlah yang pasti itu sama juga hilang. Apa saja yang disebut hilang? Cukuran. Sudah disebut kok. Apalagi kebanyakan masjid, insya Allah tidak ada di sini lah. Tapi kalau masjid lain, ada yang marah itu Ustaz. Gara-gara namanya tidak dibaca dalam daftar penyumbang masjid. Marah. Waluam kelalu ngaranahu. Launahu membutumbi sumbangan. Aidan nahu. La haula wa la quwwata illa billah. Seperti itu, Allah. Di mana-mana, coba untuk melihat hari ini. Ya. Orang-orang yang ingin jadi penguasa ini, ya, nyumbang semen, totok. Masya Allah. Coba itu. Apalagi ini mulai ramai nih. Bersiap-siaplah setiap masjid menerima sumbangan semen, karpet. Ya. Tapi pernah terjadi di Bima ini, gara-gara enggak menang, karpetnya ditarik balik. Ini fakta itu, bukan karangan. Benar itu. sampai ada dia sudah tumbang aliran listrik, begitu kalah dipotong ulang, enggak jadi. Subhanallah. Wa sadaqallah wa rasuluh. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Ini benar-benar terjadi. Ente mau menaruh harapan di orang-orang seperti ini. Masya Allah. Keliru. Keliru. Menyebut-nyebut. Ya. Coba tuh lihat di sini. Ya kan? Nyebut semuanya. Mending renta. Nyebut Pak, nyebut. Nyebut ya. Ini nyebut kebaikan dia. Coba lihat. Peresmianah, sempur deh. Lihat guru. Jadi dari akar sampai ujung, gak ikhlas semuanya. Udah tidak sesuai dengan sunnah, gak ikhlas. Apa yang diharapkan, ikhwan? Mau balgatun toyibatu rabun gopur? Masya Allah, silakan pikir sendiri, ikhwan. Bayangkan dengan para sahabat dahulu, Subhanallah. Seorang Abu Bakar Siddiq, seorang khalifah, Amirul Mukminin ya. Begitu beliau wafat, tiba-tiba ada yang merasa kehilangan beliau. Seorang janda tua, miskin, di pinggir kota Madinah. Tidak ada yang tahu ya. Tahunya setelah Abu Bakar Siddiq meninggal. Baru ketahuan. Apa dilakukannya? Dari setiap pagi beliau menghilang dari rumahnya. Membantu janda tua yang buta, yang tidak bisa itu. Mengadonkan kue. Membuat makanan untuk seorang janda. Dan begitu beliau meninggal, tidak ada lagi yang membuatkan makanan untuk janda tua itu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, disitulah aku kalah. Umar radhiyallahu anhu. Seorang khalifah, lebih dari seorang presiden, ikhwah. Menyumbangkan tenaga hanya untuk seorang miskin, apa di pinggir kota, cuman itu. Akhlak mana, Masya Allah. Luar biasa. Jauh bumi dan langit. Jauh. Lantas benar-benar sibir. Benar-benar Abu Bakar yang benar. Kalau ana melihat firman Allah kaitan dengan siddiq ya, ulaika humus shadiqun ya, itu merujuk kepada para orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya. Ini Abu Bakar Siddiq ini luar biasa. Itu gelaran itu siddiq ya, ikhwan. Jadi benar-benar mendapat pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Kalau tadi menyebut roi kita ini ya, ingin dipuji. Kalau yang keempat ini, ghibah. Juga sama juga, hilang juga ya. Jadi ini yang berkaitan dengan hadis rezeki nomplok tadi ya. Tiba-tiba ada hamba Allah yang di hadapan Allah, dia mendapat anugerah atau rezeki dari Allah. Padahal dia merasa tidak pernah berbuat sehingga Allah membalas dengan ganjaran itu. Maka Allah memanggil dia lalu menerangkan kepadanya. Wahai fulan, memang kamu tidak beramal seperti ganjaran yang diberikan ini. Tapi katanya, dulu ketika kamu ceramah, ya, misalnya, ya, itu ada yang gibahin kamu setelah bubar dari ceramah. Ya, habis ceramah, enggak ada yang berani ngomong ya. Kalau ceramahnya salah kan, bisa langsung ditegur kan orangnya ada. Ini enggak. Keluar dari jalan, waswisu, itu dia. Ghibah. Jadi dia membicarakan aibnya orang ini ya. Aibnya dibicarakan. Risikonya apa? Ya. Pahala dia diberikan kepada orang yang dibicarakan. Kalau sudah habis pahalanya, dosa orang yang dibicarakan dipindahkan kepada dia. Ya kan? Akhirnya yang menghibah, dosanya bertambah, pahalanya hilang. Yang dihibah, pahalanya bertambah, dosanya diambil, diangkut oleh Allah ke dipindahkan ke yang menggibah. Sehingga Imam Nawawi, Masya Allah, kalau ada orang yang menggibah beliau atau yang menuntut jihad, beliau cari-cari itu, ada intelijennya ya, tolong cari orang yang menggibahi saya atau atau yang menutupi hari roh, ya. Kalau ketemu, oh beliau senang sekali. Beliau siapkan ke kantong besar kurma, ya. Beri hadiah. Dia sengaja, benar-benar. Atau baca kisahnya beliau, Masya Allah. Jadi dibawa, ya. Orangnya kaget. Loh, dari siapa? Dari Imam Nawawi. Ya. Loh, kok bisa? Ya, terima kasih sudah menggibah beliau. Kaget kan? Jadi selain efek jeranya kuat, ya. Tidak berani lagi, ya. Tadi itu, ya syukur itu. Kenapa kok? Terima kasih. Kok malah kasih kurma? Ya tentu saja. Ya. Pahala kamu diberikan kepada Imam Nawawi. Ya. Kalau ada dosa Imam Nawawi, ditimpakan kepada kamu. Tidak berani lagi. Masya Allah. Ikhwah. Dan hari ini merajalela ikhwah. Demi Allah merajalela.